telah ku menanti, menanti memadu kasih, senu rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Nyumpah lapa. Kita goyang lagi mas bos. Thank you. kasih.